Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadithu rabi' wassittun ba'dal mi'ah. Hadith yang ke-164. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه أي توفي فيه معنى لم يقم منه يعني توفي في هذا المرض. قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallam, fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau berkata, di dalam sakitnya yang kemudian tidak bangun lagi. Artinya sakitnya yang akan meninggal padanya. Apa diucapkan oleh salatu wassalam ketika sakitnya sebelum wafatnya? La'anallahu al-yahuda wa nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sudah kita sebutkan bahwa kalimat masjid bagi Yahudi dan bagi Nasrani adalah tempat ibadah mereka. Karena masjid itu memiliki makna lughawi, memiliki makna istilahi. Kalau makna lughawi adalah tempat sujud, dari kata masjid, tempat sujud. Ibadahnya Yahudi ada sujudnya, ada rukuknya. Ibadahnya Nasrani ada sujudnya, ada rukuknya. Maka tempat ibadah mereka pun disebut dengan masjid. Barakallahu fikum. Tetapi secara istilahi, kalimat masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memang diwakafkan khusus untuk Allah sebagai tempat ibadah, maka baru dikatakan masjid. Adapun secara istilah tempat ibadah Yahudi disebut Bia. Ibadah Nasrani kanais atau kanisa. Naam. Kaifal ayah? Ikra ya huffaz. Man yahfadzul ayah? Yang disebutkan kata bia, kata kanisa, kata masjid. Lahum irfa shaut, baca yang keras. Dari awal ayat. Kalau tidak karena zikrullah, ayolah. Lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid. Sawami' juga tempat ibadah. Bi' juga tempat ibadah, masajid juga tempat ibadah. Kata Aisyah, dan ini fiqih beliau, di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah SAW yang paling faqih. Afqahu nisa'in Nabi SAW, yang paling faqih di antara istri-istri Rasulullah SAW. Maka beliau paham mengapa Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'in masajid. Kenapa beliau ketika akan wafatnya melaknat Yahudi dan Nasrani? Karena mereka mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata Aisyah, walau la dhalika, kalau bukan karena itu, la ubriza qabruh, niscaya kuburannya akan ditampakkan di luar. Ghaira annahu khushiya, hanya saja beliau khawatir. Ayyuttakhadha masjidan, khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Oleh karena itu beberapa ulama menyatakan, laulal amru biyadi, kalau saja urusannya ada di tanganku, lawasta'tu ilal yamin. Kalau saja urusannya ada di tanganku, aku akan perluas masjid itu ke kanan, bukan ke kiri. Ini kamar Aisyah. Ini mimbar. Antara kamarku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Kiblat ke sana. Masjidnya sekian. Dulu. Ya. Maka barakallahu fikum yang kisah Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya. Ah, dari sana dong. Kepalakan ke sini. Disisiri oleh Aisyah ketika i'tikaf. Karena nempel. Kalau saja al-amru biyadi, kalau saja urusannya ada tanganku, aku akan perluas Masjid Nabawi itu ke sana. Sehingga kuburan tetap di luar. Atau di sini. Tetapi di zaman Turki, Utsmani, dan Turki itu memang kuasai oleh Sufi, dia masukkan ke dalam. Tetapi alhamdulillah berhenti sampai sini. Dihentikan sampai sini pembangunannya, enggak diperluas ke sana. Sampai sini saja. Agak ini sedikit kecil. Yang dibesarin yang ini. Sekarang ini besar sekali. Di belakangnya. Ah, begitu bentuknya Masjid Nabawi sekarang. Mudah-mudahan suatu saat ini sudah tidak lagi dipakai. Maka begini saja. Tetap di luar masjid. Barakallahu fikum. Sehingga jangan dijadikan alasan. Buktinya kuburan Nabi dalam masjid. Buktinya kuburan Nabi dibangun masjid. Salah. Pertama, bukan dibangun masjid. Memang di sebelahnya sudah masjid. Cuma diperluas. Juga ketika sudah masuk dalam masjid, karena perluasan-perluasan, maka kita akan katakan itu bukan fi'lin Nabi, wala fi'lis sahabah, wala fi'lis tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Artinya bukan perbuatan tiga generasi yang utama. Sehingga tidak ada hujjah apa-apa. Tidak bisa jadi dalil. Dalil dari Nabi menyatakan jangan dijadikan kuburanku sebagai masjid. Dalil dari Rasulullah SAW menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah ila akhirih. Ini lebih kuat daripada sekedar perbuatan orang-orang belakangan. Bahkan sudah terfitnah dengan sufiyah. Maka tidak jadi hujjah. Buktinya itu perbuatan siapa? Bukan perbuatan Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman. Bukan pula perbuatan muhajirin, wala ansar. Bukan pula perbuatan tabi'in, wala tabi'it tabi'in. Sehingga tidak jadi hujjah. Barakallahu fikum. Al-manan ijmali, maknanya secara ringkas, tidak ada makna kalimat, karena alhamdulillah kalimat-kalimatnya semua mafhumah, sahlah. Al-makna al-ijmali, kanat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha hiya allati marradat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliaulah yang merawat. Perawat bahasa Arabnya marid, mumarridah. Dari kata marrada yumarridu, yani merawat. Aisyah lah yang merawat Rasulullah SAW, merawat Nabi. Dan Nabi memang menginginkan dirawat di tempat Aisyah. Yang menunjukkan dalil bahwa ahabbu nisa'ihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang paling dicintai dari istri-istrinya adalah Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW menjawab terang-terangan. Ketika ada yang bertanya kepadanya, seorang sahabat merasa Rasulullah SAW sangat cinta kepadanya. Akhirnya nanya, ya Rasulullah siapa yang paling kau cintai? Rasulullah SAW menjawab dengan jujur, dengan polos, Aisyah yang aku paling cintai. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku maksud dari kalangan laki-laki. Qala abuha, dari kalangan laki-laki bapaknya, yang paling aku cintai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma man, thumma fulan, thumma man, thumma fulan. Belum disebut dirinya. Padahal dia nanya kayak gitu karena merasa dirinya paling dicintai. Ternyata masih ada tiga, masih belum disebut dirinya. Ini barakallahu fikum menunjukkan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga beliau meminta keridhaan para istri-istrinya. Sebagai dalil bahwasanya boleh tinggal di salah satu atau dirawat di salah satu istrinya dengan keridhaan istri-istrinya yang lain. Karena orang sakit sulit untuk pindah ke sana, menggilir istri kedua, menggilir istri ketiga, repot. Sehingga minta izin aku dirawat di rumah Aisyah dan semuanya ridha. Radhiyallahu taala anhunna. Semoga Allah meridhai semua istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka adalah orang-orang yang mulia yang Allah pilihkan untuk nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Alladhi tuwfiya fi maradihi, di dalam sakitnya yang beliau wafat padanya. Ini makna kalimat tadi, lam yakum minhu, tidak bangun lagi, maksudnya terus sampai meninggalnya. Wa hiyal hadirah waqta qabdi ruhihi al-karim, maka Aisyahlah yang hadir menyaksikan detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Tufiya Rasulullah SAW baina haqinati wa daqinati, kata Aisyah Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kepalanya di antara haqinah wa daqinah. Daqinah lakukan di dada sini, sedangkan haqinah dilakukan di bawah kerongkongan sini. Berarti Rasulullah SAW bersandar di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fadakarat anahu fi hadal marad alladhi lam yakum minhu khasya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yattakhidha qabrahu masjidah. Maka Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di sakitnya itu, yang kemudian tidak bangun lagi, kemudian beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khasya, bahwa Rasulullah SAW khawatir an yattakhidha qabrahu aw an yuttakhadha qabruhu masjidah, khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai masjid. Yusalla indahu, yang dikerjakan sholat di sisinya atau padanya. Fatajurral hal ila ibadatihi, yang nantinya akan menyeret keadaannya kepada penyembahan kepada kuburan dan penyembahan kepada beliau. Indunillah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka beliau berkata, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil atau menjadikan kuburan nabinya atau kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru min amalihim, karena dalam lafaz yang lain disebutkan yuhadziru ma sana'u, kata Aisyah. Beliau memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Artinya memperingatkan jangan meniru Yahudi oleh Nasrani. Dan itu fiqih Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walidha alim as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum muradahu. Oleh karena itu para sahabat pun paham yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faja'aluhu fi dakhili hujrati Aisyah, maka mereka pun menjadikannya di dalam kamar Aisyah. Seluruh para sahabat yang meninggal dikuburkan di Baqiyah, di perkuburan seperti umumnya kaum muslimin. Tetapi kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah? Barakallahu fikum, di antara alasannya adalah ini, yaitu khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan sebagai tempat orang untuk berzikir, beribadah, sholat dan sebagainya di sisi kuburan Nabi. Faja'aluhu fi dakhili hujrah, maka dijadikannya tersembunyi di dalam ghurfah. Apa kata Aisyah tadi? Laula dzalika ma ubriza, laula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu, niscaya kuburannya akan seperti umumnya di luar. Tetapi itu alasan yang kedua. Alasan pertama, dalil dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka sedang bingung mau dikuburkan di mana, Abu Bakar yang paling alim menyatakan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidak ada seorang pun dari anbiya yang meninggal kecuali dikuburkan di tempat meninggalnya. Awkama qala radhiyallahu ta'ala anhu, mengucapkan ucapan Rasulullah SAW, awkama qala Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang wafat illa, kecuali dikuburkan, dufina fi maudhi mautihi awkama qala sallallahu alaihi wasallam kecuali dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Maka meninggalnya di situ, kubur di situ. Maka itu alasan yang pertama, dalil. Alasan kedua, khawatir akan dijadikan sebagai tempat ibadah, akan didatangi sekian orang banyak, atau akan dijadikan sebagai wasanan yu'bad, akan dijadikan seperti berhala. Walam yunqal anhum wala an man ba'dahu min as-salaf annahum qasadu qabrahu asy-syarif liyadkhulu ilayhi fa yusallu wa yad'u indahu. Tidak dinukil dari mereka para sahabat, tidak pula dari setelah mereka dari para tabi'in, tidak pula dari setelah mereka para tabi'in tabi'in, atau dengan kata lain dari kalangan salaf, tidak ada nukilan sedikit pun bahwa mereka sengaja-sengaja qasadu qasadu sengaja-sengaja menuju kuburan syarif, kuburan Rasulullah SAW yang mulia, untuk masuk ke dalamnya, kemudian sholat dan berdoa di sisinya. Tidak ada. Dan ini alhamdulillah sudah dibahas secara rinci dalam babnya, dalam kitab Tauhid. Masih ingat hadisnya? Anil Hasan Ibn Ali Ibn Hasan Zainal Abidin An Abihi An Jaddi. Gampang kan ngapalkannya? An Abihi An Jaddi menceritakan apa yang terjadi ketika ada seorang yang datang ke kuburan dengan sengaja. Orang yang bukan sahabat, orang yang ami dipanggil. Mau ngapain? Aku mau beri salam. Makan dulu. Diajak makan. Diajak makan, baru kemudian dikasih nasihat. Hendaklah engkau salam dari manapun. Sesungguhnya inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling membawa salamnya manusia kepada Rasulullah SAW, dimanapun engkau berada. Apa akhir kalimatnya? Ini fikihnya Ahlul Bait. Fikihnya Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW yang disucikan, menyatakan apa yang engkau lakukan di sini dengan apa yang di Andalusia illa sawa. Wama anta waman bil Andalus bil Andalusia illa sawa. Tidaklah kamu yang di sini ataupun orang yang di Andalusia ketika bersolawat sama, enggak ada keistimewaan apa-apa. Kamu ada di sini, mereka ada di sana. Mereka bersolawat, kita bersolawat sama. Ini barakallahu fikum fiqih dari beliau, bahwasanya tidak perlu mendatangi kuburannya untuk solawat. Cukup dari mana kamu berada, kamu bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau menyatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tidak apa-apa. Dari manapun anda berada akan sampai. Assalamualaikum ya Rasulullah akan sampai. Nah, Imam Malik rahimahullah ketika masuk ke pintu masjid mengucapkan Allahumma ftahli abwab rahmatik, kemudian memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Tidak menuju secara khusus ke kuburannya. Hatta idza tabaddalatis sunnah bil bid'ah. Hingga ketika sudah berubah, berganti yang sunnah jadi bid'ah. Wasaratir rihlah ilal qubur, maka jadilah rihlah ilal qubur menjadi tren. Dianggapnya itu sebagai ibadah, sebagai amalan soleh, sehingga berduyun-duyun mereka mendatangi kuburan-kuburan orang soleh dari ujung dunia sampai ke ujung dunia. Hafidhallahu nabiyahu mimma yakrah, maka ketika sudah seperti ini, Allah tetap menjaga kuburan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mereka penguasanya dan rakyatnya yang ada di Saudi berbeda dengan rakyat yang di Mesir atau di Yaman atau di Pakistan atau di Indonesia. Alhamdulillah, mereka sangat menjaga kuburan Rasulullah SAW agar tidak disembah. Kuburan orang soleh di Yaman jadi berhala yang disembah. Kuburan Badawi di Mesir jadi berhala yang disembah. Kuburan di Irak, Iran, apalagi ada kuburan Husain di sana, dua-duanya ada, semuanya disembah. Di Pakistan, India, Bangladesh, hadis wala haraj. La yus'al anhu. Enggak perlu ditanya lagi betapa banyaknya kuburan keramat di sana yang disembah. Indonesia kama ta'rifun. Kalian tahu sendiri bagaimana keadaan kuburan-kuburan di sini, kuburan orang-orang saleh. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kuburan Rasulullah SAW terjaga. Dan itu bi qudratillah, bi qada'ihi wa qadarih. Kalau saja itu bagus, Allah enggak akan membiarkan kuburannya tidak dibesarkan, tidak dimuliakan, kalau saja itu bagus. Tetapi Allah SWT yang menurunkan wahyunya, mengutus rasulnya, melarang untuk membangun kuburan, memuliakannya dengan kubah-kubah, mendatanginya, tawaf ila akhir. Gambaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang ini, mereka yang ziarah masuk dari sini, dari pintu yang ini, memberi salam mereka di sini, kemudian keluar dari pintu sana. Baik. Ada yang dari sini putar ke sini, masuk dari pintu sini, kembali ke sini, kemudian masuk lagi, putar lagi, sampai 7 kali tawaf mengelilingi kuburan Nabi. Maka oleh pejabat dan pengurus mereka ditutup di sini. Ah, tidak boleh lewat sana. Lewat sana jauh. Itu pun kalau terlihat lagi akan ditanya, ada apa kalian berputar-putar? Kamu sudah berapa kali sih? Ini barakallahu fikum, dijaga betul tauhid mereka. Walhamdulillah rabbil alamin. Fasanahu bi thalathi hujubin batinatin. Dijaga oleh Allah, ditakdirkan di zaman para salaf, dijaga dengan 3 dinding. La yatasanna li ayyi mubtadi'un an yunaffidh khilalaha. Tidak akan bisa bagi seorang mubtadi' pun untuk bisa masuk ke sana. Satu dinding, dua dinding, tiga dinding. Bahkan disebutkan dinding yang satunya yang di dalam begini. Salah. Begini. Mengapa? Karena di zaman waktu itu, jadi di setiap zaman para ulama dan para penguasa bekerja sama bagaimana caranya supaya tidak disembah. Pertama dibikin segitiga begini. Jadi siapa yang menghadap dinding ini tidak ke kiblat. Siapa yang menghadap dinding ini tidak ke kiblat. Siapa yang ke depan tidak menghadap ke kuburan. Karena kuburannya begini sebetulnya. Enggak tahu di mana dalamnya, enggak tahu. Pokoknya ada dinding yang begini. Hadirin a'azakumullah. Itu usaha-usaha mereka. Zaman berikutnya tutup lagi dengan satu dinding. Zaman berikutnya tutup lagi. Sehingga tidak memungkinkan mubtadi' manapun yang ingin mendekati kuburan, meratap pada kuburan, memanggil-manggil Rasulullah dengan segala macam panggilan. Alhamdulillah, tidak bisa dan terhalang. Apa-apa, ini juga akidah. Ya kan? Akidah juga kan? Ma yukhad min al-hadith. Apa yang diambil dari hadith? Awalan an-nahyul akid wa-tahrim al-shadid. Pertama, larangan yang tegas dan keharaman yang dahsyat dari mengambil kuburan sebagai masjid. Dan kalimat mengambil kuburan sebagai masjid itu terjemahan yang kurang bagus. Itu masih lughatan. Karena ittikhad artinya mengambil. Tetapi secara makna adalah menjadikan. Larangan yang keras, keharaman yang tegas untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sungguh sangat anehnya. Kenapa jadi kebiasaan khususnya di Indonesia ini, walaupun di Mesir juga iya, di Pakistan juga iya. Setiap ada orang soleh meninggal, dibangun masjid. Seakan-akan enggak pernah baca hadis ini. Taib kalau tidak tahu dimaafkan. Ma'fun anhu. Semoga Allah mengampuni mereka. Ghafarallahu lahum. Tetapi disampaikan hadisnya. Disampaikan ucapan Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam Bukhari. Dalam Muslim. Dalam Ashabul Sunan. Dalam Ashabul Masanid. Dalam sekian banyak kitab-kitab sahih. Tetap mereka tidak mau terima. Itu yang aneh. Kalau tidak tahu wajar. Tapi ketika diberitahu dengan dalil. Harusnya sami'na wa ta'ana. mereka malah menolaknya dengan 1001 macam alasan. Wa qasdus salah indaha, dan berarti tidak boleh pula menyengaja salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya di kuburan. Kenapa saya rincikan salatnya, salat yang ada rukuknya dan sujudnya? Sebab salat jenazah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di kuburan. Jadi salat yang tidak boleh di kuburan adalah salat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya. Kalau kita bilang salat wajib, salat sunnah juga enggak boleh. Kalau kita mengatakan salat wajib dan sunnah atau salat-salat begini dan begitu, masih kurang jelas pula kenapa masih ada salat gerhana, masih ada salat apalagi salat istisqa dan sebagainya. Pokoknya kalau ada rukuknya, ada sujudnya enggak boleh. Maka definisi yang disebutkan oleh para ulama, haramnya qasdus shalah indaha, ay shalah laha ruku'un wa sujud. Salat yang ada rukunya dan sujudnya. Qala Sana'ani rahimahullah, inna dhalika dhari'atun ila ta'zimil mayyit. Kata Sana'ani, karena yang demikian merupakan dhari'atan ila ta'zimil mayyit. Itu adalah jalan menuju pengagungan kuburan atau pengagungan orang mati. Wa tawaf bi qabrihi, dan tawaf di kuburannya. Wa tamassuh bi arkanihi, atau mengusap-ngusap tonggak-tonggaknya. Wa nida bismihi, atau memanggil-manggil namanya, ya fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan. Wa hadhihi bid'atun 'azimatun 'ammatid dunya. Ini adalah bid'ah yang besar, yang ammati dunia. Wa abal nasil kubur, bid'ah yang sudah merata di dunia. Manusia menyembah kuburan. Wa azzamuha, mengagungkan kuburan. Bil masyahidi wal qubab, dengan bangunan-bangunan, dengan kubah-kubah. Masyahid, monumen-monumen, bangunan. Wal qibab, kubah-kubah. Wazadu ala fi'lil jahiliyah, bahkan mereka melebihi apa yang dilakukan oleh jahiliyah. Apa itu? Fasrajuha, mereka nyalakan lampu-lampu, pelita-pelita. Waja'alulaha nasiban, dan mereka diberi bagian dari harta mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Mereka menjadikan untuk yang tidak mengerti, yang tidak tahu menahu, dijadikan mereka oleh mereka bagian dari apa yang Allah rizkikan pada mereka. Hadza lillahi wa hadza lisyurakaina. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu-sekutu kami. Ini kuburan-kuburan, berhala-berhala, tempat keramat, ila akhirnya. Latta, Uzza, dan Manat. Makana lillah, makana apa yang bukan untuk Allah, maka enggak akan sampai pada Allah. Dan apa yang untuk Allah, sampainya kepada syuraka. Tetap sampainya pada mereka. Ikhwan ibn dina azakumullah, zadu ala syirkil jahiliyah. Jahiliyah, dengan berhala Latta, karena Latta juga kuburan, mereka memberikan sesajen-sesajen, memberikan bagian. Mereka mengagungkan, mereka memuliakan, itu jahiliyah. Mereka juga membangun bangunan-bangunan. Baik. Adapun zaman sekarang, sama semua, mengagungkannya, membangunnya, memberikan sesajen-sesajennya, plus memberikan lampu-lampu dan dijadikan sebagai masjid atau tempat kuburan, tempat ibadah maksud saya. Ini barakallahu fikum, zadu ala syirkil musyrikin. Apalagi yang zadu alaih, ala haula'il ashabil jahiliyah. Orang-orang jahiliyah datangnya ke kuburan-kuburan keramat tadi ketika dalam keadaan susah. Oh, maaf, ketika dalam keadaan suka, datang gembira dengan sejajar. Saya dapat untung besar. Ini buat berhala, ini buat Latta, ini buat Uzza. Ketika susah, mereka doanya kepada Allah mukhlishina lahuddin, itu jahiliyah. Kalau dalam keadaan gembira berbuat syirik. Tetapi kalau dalam keadaan susah mereka berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau mereka di atas kapal, di atas perahu, di tengah lautan, di tengah badai, da'awullaha mukhlusina lahuddin. Mereka berdoa pada Allah dengan ikhlas. Betul-betul memanggil Allah. Mereka sadar. Tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Tuhan yang besar. Tuhan-Tuhan kecil tidak bisa apa-apa. Itu mereka, jahiliyah. Maka kepada Allah mukhlusina lahuddin. Falamma najahum ilal barri. Ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Itu jahiliyah. Tetapi sekarang dalam keadaan gembira memberikan sesajen, dalam keadaan susah juga meratap di kuburan juga. Berarti kedua-duanya itu zadu ala syirkil jahiliyah. Allah yahdina wa yahum wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid. Amin. وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل به السلف شيئا من هذا القبيل. فقد أخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه دخل على عائشة فكشفت له عن ثلاث قبور عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا طيعة ولا مشرفة ولا طيعة. أي قبره وقبري وقبري صاحبيه. ذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أقن القبر في قبلة المسجد أم غيرها. disebutkan bahwa telah diriwayatkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kubur Rasulullah SAW tidak diperlakukan padanya sedikit pun oleh salaf dari yang model-model kayak gitu. Enggak dibangun, enggak dikasih tembok, enggak diapa-apakan, masih utuh seperti kuburan yang kalian lihat di Baqi'. Tanah saja dengan batu. Kuburan Nabi pun, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar masih seperti itu. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Qasim bin Muhammad bahwa dia pernah masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, masih rumahnya Aisyah. Fakashafat lahu an thalathat qubur, maka disingkapkanlah dilihat tiga kuburan tadi. La musyarrafah wala lati'ah. Seperti kurang lam ini. Karena lati' itu muncul, tidak timbul, tetap rata dengan tanah. Musyarrafah juga maknanya sama, ditinggikan. Tidak ditinggikan, tidak muncul dari tanah, rata seperti kuburan-kuburan yang lainnya, hanya tanahnya saja. Apa maksudnya tiga kuburan? Qabrahu, kuburan Nabi, wa qabrai sahibai, kuburan beliau dan dua kuburan sahabatnya Abu Bakar wa Umar. Tidak ada yang dibangun, masih tetap seperti sedia kala. Kalaupun ada timbul, tidak banyak. Hanya sekilan atau kurang, tidak boleh lebih dari sejengkal. Demikian di dalam sunnah. Maka masih seperti itu, masih tanah, batu atau kerikil saja. Barakallahu fikum. Sehingga yang ada hanya dinding-dinding tadi, dinding ini, dinding ini, dinding ini. Sehingga mereka-mereka yang sholat menghadap ke kuburan Nabi, katanya ke kiblat, ke rumah Nabi, dengan niat ingin jadikan kuburan sejajar dengan kiblat, sehingga saya menghadap kuburan dan sekaligus menghadap. Kita akan katakan padanya, kamu bukan menghadap kuburan Nabi, kamu itu sedang menghadap kamar Aisyah. Ya kan dalamnya ada kuburan, di mana kuburannya? Ya di sini, tahu dari mana? Mungkin juga salah. Karena besar, lebih besar dari ini. Kamar Aisyah yang sudah ditutup yang terakhir, tutup yang paling luar, itu besarnya berapa kalinya ini? Nah kamu kok yakin di situ? Belum tentu ada di situ. Ya pokoknya tengahnya, belum tentu di tengah. Jadi sebelah sana, sebelah sini. Ini qulubina na'azakullah sengaja dibikin samar seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang merupakan kebidaahan-kebidaahan. Salisan. Anna hadha min fi'lil yahudi wan nasara. Faedah ketiga, bahwa perbuatan tersebut menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Faman fa'alahu faqad iqtafa atharuhum. Maka siapa yang melakukannya berarti dia mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Wa tarki sunnati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Berarti dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang keempat, an-salata 'indal qabri sawa'un kanat bi masjidin aw bi ghairi masjidin min wasa'il syirkil akbar. Faedah keempat, bahwa salat di sisi kuburan sama saja apakah sudah dibangun masjid atau tanpa masjid. Itu merupakan jalan dari jalan-jalan kesyirikan yang terbesar. Yang keempat, annallaha ta'ala sana nabiyahu alaihi salatu wassalam an an yu'mala syirk indahu. Yang keempat, kita dapatkan faedah juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kuburan nabinya. Gak terbayang kalau kuburan Nabi ada di Indonesia. Jadi apa kira-kira menurut kalian? Kuburan Gus Dur saja sudah kayak istana dengan batu kuala marmer dan sebagainya, sekian miliar biayanya. Bagaimana kuburan Nabi kira-kira? Jadi apa? Ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kuburan Nabi tetap terjaga di atas sunnah yang diajarkan oleh beliau sendiri, Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Allah yasunuhu an ay yu'mal syirk indahu, dijaga agar tidak dilakukan kesyirikan padanya. Fa alhama ashabahu wa man ba'dahum, maka Allah berikan ilham kepada para sahabatnya agar dikuburkannya di dalam rumah Aisyah. Wa an yasunahu, dan agar menjaganya dengan dinding, ditambah lagi dengan dinding yang segitiga, ditambah lagi dengan dinding yang melindunginya lebih jauh, lebih besar lagi, ila akhirnya. Yang kelima, anna hadza min wasayal akhirah, bahwa ini adalah wasiat terakhir. Allati a'addaha li akhir ayyamihi, yang beliau persiapkan nasihat ini untuk di akhir hidupnya, akhir hari-harinya. Lituhfam, agar dijaga. Karena biasanya nasihat terakhir itu jaga, ingat terus. Wasiat terakhir sebelum wafatnya, ingat, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Kalau kuburan Nabi tidak boleh jadikan masjid, tempat ibadah, apalagi kuburan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada mafhum. Barakallahu fikum.